Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas penjelasan untuk hadis kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya yang tidak mengikuti peperangan Tabuk. Dan kita sampai pada poin pembahasan tentang perang Badar, karena Ka'ab bin Malik mengatakan bahasanya beliau tidak pernah tidak ikut perang kecuali perang Tabuk, demikian juga perang Badar. Namun beliau tidaklah bersalah dengan tidak ikut perang Badar, karena perang Badar bukanlah satu keharusan. Maka berkaitan dengan perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, "Fatsabbatallahu al-mu'minin tsabatan 'aziman." Maka pada saat perang Badar, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman keteguhan dalam perang yang luar biasa. Dan Allah masukkan dalam hati orang-orang kafir ar-ru', rasa ketakutan. Dan jika terjadi perkelahian atau peperangan, kok pihak musuh sudah ketakutan, maka ini sama dengan setengah menang. Dan Allah pun berfirman, "Fatribu fawqal a'naq watribu minhum kullabanan." Saat perang Badar Allah katakan, maka sabetkanlah pedang fawqal a'naq di atas leher, di bawah kepala, watribu minhum kullabanan, dan ayunkanlah pedang untuk memisahkan segala bentuk ruas tulang. Banan artinya kula mafsal, setiap ruas tulang. Artinya ayunkanlah pedang, fal amru muyassarun lakum, maka peperangan satu hal yang dimudahkan bagi kalian. Maka mulailah kaum muslimin, walilhamdu, dengan segala puji milik Allah, kaum muslimin bersabar untuk berperang dengan orang-orang kafir, dan hasilnya kaum muslimin di peperangan tersebut berhasil membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. Dan orang-orang yang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin bukanlah min atrafihim, bukanlah orang-orang yang biasa, tentara-tentara biasa, kelas-kelas teri. Namun 70 orang yang berhasil ditaklukkan dan dibunuh oleh kaum muslimin, semua mereka adalah sunadid. Mereka adalah gembong-gembong dan kubara, pimpinan-pimpinan. Maka ini jadi satu kemenangan besar. Karena kalau perang melawan 1000 kok cuma membunuh 70, ini tentu pada dasarnya kemenangan yang kecil. Itu kalau 70 itu orang biasa. Tapi 300 melawan 1000 berhasil menumpas dan membunuh 70, namun 70-nya itu semuanya panglima-panglima perangnya. Sehingga yang selamat cuma yang kerece-kerecenya, seterinya, maka ini jadi kemenangan besar. Kemenangan luar biasa, karena 70 itu semua adalah panglima-panglimanya. Bahkan panglima yang paling besar Abu Jahal pun itu mati ketika ini. Maka ini satu kemenangan telak yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh kaum muslimin. Dari 70 orang pimpinan-pimpinan pembesar-pembesar orang musyrik yang mati di perang Badar, maka ukhidha minhum, diambil dari mereka sebanyak 24 orang untuk ditarik. Benar-benar ditarik, kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur mati di lembah Badar. Maka dari 70 orang tersebut, sebanyak 24 itu penguburannya cuma dengan dimasukkan dalam sumur. Satu sumur mati yang ada di Lembah Badar. Maka dari kejadian ini, jadi dari kejadian ini terdapat pelajaran bahasanya orang kafir yang mati di tengah-tengah kaum muslimin, enggak ada temannya yang ngurusi, maka kaum muslimin tidak punya kewajiban untuk memakamkannya dengan layak. Terus kemudian tempat atau liang lahatnya adalah demikian apik atau apa, seadanya saja ada jegongan, nganggur, itu sudah dimanfaatkan. Karena tidak ada temannya yang mau ngurusi, sudah kita urusi, namun ngurusi cuma ya, yang penting tidak bikin bau. Di manakah tempat naruhnya, ya seadanya yang bisa dimanfaatkan, yang penting tidak bau. Sohibu, maka mereka diseret sampai kemudian dicampakkan ke dalam qalib lembah sumur Badar dalam keadaan juthathan, bangkai yang kering. Kemudian setelah 3 hari, karena Nabi, jadi kebiasaan Nabi setelah habis perang itu beliau istirahat di tempat kejadian selama 3 hari. Setelah 3 hari Nabi mendatangi sumur tersebut dan berdiri di dekat sumur alaihi salatu wassalam, dan Nabi kemudian panggil nama mereka satu-satu. Ya fulan, wahai fulan, Nabi sebut nama mereka dan nama bapak mereka. Nabi sebut dan panggil satu-satu sampai 24 orang. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian telah menjumpai apa yang Allah janjikan kepada kalian sebagai sebuah kebenaran, adanya azab, siksaan? Apakah kalian sudah merasakannya? Gimana rasanya? Ini wajadtum ma wa'adani rabbi haqqa, karena sesungguhnya aku telah menjumpai apa yang Allah janjikan kepada aku, yaitu kemenangan, satu hal yang benar adanya. Maka di sini dalil adanya siksa kubur. Dalil menunjukkan siksa kubur adalah satu hal yang hak. Oleh karena itu Nabi sampaikan bahwasanya mereka telah mendapatkan siksaan, padahal kiamat belum terjadi. Tentu siksaan yang dimaksudkan adalah siksa kubur. Maka para sahabat bertanya, di antaranya adalah Umar bertanya, ya Rasulullah, kaifa tukallimu unasan, kenapa engkau mengajak bicara kepada sejumlah orang yang telah jadi bangkai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yujibun. Demi Allah, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan dibandingkan mereka, bedanya mereka tidak bisa memberikan jawaban. Di sini diatkan oleh Bukhari, diberi judul bab oleh Bukhari, bab tentang adanya azab kubur. Demikian juga diatkan oleh Muslim dan diberi judul bab Itsbatu Adzabil Qabri, adanya siksa kubur. Maka perkataan Nabi kepada 24 orang yang mati tadi, dengan Nabi sebut namanya satu-satu, dalil adanya siksa kubur. Demikianlah akidah yang benar, akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim, meyakini adanya siksa kubur. Nah, dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya orang yang telah meninggal dunia itu bisa mendengar apa yang dikatakan dan diucapkan oleh orang yang hidup yang berkata-kata di samping kuburnya. Sebagian ulama berpendapat demikian berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Nabi katakan, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan dibandingkan mereka. Tentang masalah ini, apakah mayit itu mendengar, orang yang sudah mati itu mendengar kata-kata orang yang berkata-kata di samping kuburnya, satu hal yang diperselisihkan ulama. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Dan uniknya hadis ini dijadikan dalil oleh dua belah pihak sekaligus. Ya, uniknya hadis ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan mayit tidak mendengar, sekaligus dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan mayit itu mendengar. Hadisnya sama, namun bikin kesimpulan yang berbeda. Ada hadisnya sama. Maka ulama yang mengatakan bahwasanya mayit itu mendengar teriakan orang-orang yang berkata di sebelah kuburnya atau di samping kuburnya, mereka melihat dalil ini dari sisi sabda Nabi, tidaklah kalian lebih mendengar dibandingkan mereka. Namun ulama yang mengatakan kalau mayit tidak mendengar, mereka beralasan dengan perkataan sahabat, yaitu perkataan Umar kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau berbicara, mengajak bicara orang-orang yang sudah jadi bangkai yang tidak mendengar? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur pemahaman Umar. Tapi tidak katakan, jangan berpendapat demikian, wahai Umar. Kamu salah jika punya pemahaman semacam itu. Ya, menurut ulama yang mengatakan mayit tidak mendengar, mengatakan bahasanya Nabi telah mengajarkan pada para sahabat kalau mayit itu tidak mendengar. Namun dalam kasus ini ada pengecualian. Khusus dalam kasus ini mayit mendengar. Hukum asalnya sebagaimana pemahaman yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat, mayit tidak mendengar. Dan Nabi tidak menyalahkan pemahaman ini. Nabi tidak menyalahkan pemahaman ini. Nabi cuma menyampaikan dalam kasus ini tidaklah kalian lebih mendengar daripada orang yang mati itu. Ala kulli hal, kesimpulannya yang namanya baik ulama yang mengatakan mayit itu tidak mendengar ataupun mengatakan mayit itu mendengar, sama sekali tidaklah maknanya bahasanya mereka membenarkan kemusyrikan. Sekalipun ulama yang mengatakan mayit itu mendengar, sebagaimana pendapat Ibnul Qayyim di kitabnya Ar-Ruh dan berdalil dengan hadis yang baru saja kita baca, sama sekali maknanya bukan berarti mereka melegalkan, mensahkan dan membolehkan kemusyrikan dan minta-minta kepada orang yang sudah mati. Maka satu bab pembahasan tersendiri, dan ini satu bab pembahasan tersendiri. Pembahasan antara mendengar dan tidak ini sama sekali tidak punya hubungan dan derivat berkaitan dengan bolehnya melakukan kemusyrikan, minta-minta dan berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, kenapa mereka tidak bisa menjawab li'anahum mauta, karena mereka telah mati. Dan ini walilhamdulillah dengan puji Allah yang ada satu nikmat, maka kewajiban kita untuk bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini, yaitu nikmat perang Badar, setiap kali kita mengingatnya. Ya, di perang Badar ini Allah memberikan kemenangan dan pertolongan kepada nabinya. Dan Allah sebut hari ini saat perang Badar sebagai Yaum al-Furqan, hari pembeda, hari bertemunya dua pasukan. Karena di hari ini Allah membedakan, menampakkan jelas beda antara kebenaran dan kebatilan dengan pembedaan yang sangat-sangat gamblang. Dan lihatlah bagaimana kuasa Allah Azza wa Jal di hari ini. 310 lebih sedikit bisa menang menghadapi kurang lebih 1000 orang. Yang 1000 orang ini akmal, lebih 1000 orang kafir ini lebih sempurna, lebih hebat daripada kaum muslimin dari sisi udah, dari sisi senjata, wa aqwa, dan dari sisi kekuatan. Sedangkan mereka-mereka kaum muslimin tidaklah bersama mereka kecuali unta dan kuda dalam jumlah yang sangat sedikit. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, jika Allah memberikan pembelaan kepada seseorang, maka pertolongan Allah jika telah turun pada sekelompok orang, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam firman-Nya, walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah. Di surat Ali Imran ayat yang ke-123 Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian sedangkan kalian itu adalah orang-orang yang hina. Yaitu kalian tidak punya apa-apa, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Maka di ayat ini Ali Imran 123 terdapat satu hal yang menarik. Allah sebut jumlah yang sedikit dengan orang-orang yang hina. Maka sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian dan kalian berjumlah sedikit. Namun dengan Allah gunakan kalimat sedangkan kalian orang-orang yang hina. Maka hal ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa jumlah yang banyak adalah satu hal yang mulia. Ada sebuah kemuliaan, satu hal yang menggentarkan. Sedangkan jumlah yang sedikit adalah satu hal yang hina. Demikianlah yang diajarkan oleh Al-Quran, jumlah yang sedikit itu bernilai positif, jumlah banyak itu bernilai positif, dan jumlah sedikit itu bernilai negatif. Sebagaimana didakwakan oleh sebagian orang, dipropagandakan sebagian orang saat ini, bahasa jumlah sedikit itu malah berkualitas, bagus, top. Jumlah yang banyak itu menyusahkan, memiskinkan, dan semacam itu. Maka ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pada kita bahasa jumlah yang banyak adalah satu hal yang mulia, jumlah sedikit satu hal yang hina, dan ini terbukti dalam realita. Ketika satu suku itu jumlahnya banyak, itu lebih membuat gentar daripada satu suku yang jumlahnya sedikit. Maka itu tentu akan bikin kecut, bikin tidak pede, bikin minder, dan seterusnya. Apalagi ketika terjadi di persaingan antara satu suku dengan suku yang lain, atau satu kabilah dengan kabilah yang lain, maka nampak bahasanya jumlah yang banyak itu menakutkan. Walamma kanal muslimun, dan kala tatkala kaum muslimin, ketika mereka, namun jumlah yang banyak bukanlah segalanya. Walakin itu tatkala kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, dan Nabi ketika penaklukan kota Mekah Ramadan tahun 8 Hijriah, beliau membawa 10.000 pasukan dari Madinah. 10.000 pasukan. Setelah Mekah berhasil ditaklukkan, kemudian Nabi mau melanjutkan peperangan di Hunain. Maka Nabi keluar dari Mekah dengan membawa rombongan sebanyak 12.000. Inilah rombongan yang paling besar, rombongan perang kaum muslimin yang paling besar dalam sejarah kaum muslimin dan sejarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah pasukan Nabi sejumlah sebanyak ini. Dan di hadapan kaum muslimin ketika itu suku Hawazin dan Bani Thaqif, maka banyak kaum muslimin kagum dengan jumlah mereka yang banyak. Sehingga ada selentingan, ada yang berkata di antara mereka, lan nughlabal yaum an gillah. Sejak hari ini kita tidak akan pernah kalah gara-gara jumlah yang sedikit. Namun ternyata di awal peperangan kaum muslimin yang jumlahnya 200.000 itu kalah dan kocar kacir dengan suku Hawazin. Yang kaum muslimin kalah dengan suku Hawazin yang jumlahnya ketika itu cuma 3.500 orang, cuma sepertiganya atau bahkan seperempatnya. Maka kaum muslimin yang jumlahnya 12.000 kocar kacir berhadapan dengan 3.500. Itu ketika perang Hunain, di awal peperangan. Lihat, 3.500 ini bisa mengalahkan 12.000. Yang 12.000 ini langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena terkagum-kagum dengan jumlah yang banyak. Dengan mereka mengatakan, kita tidak akan kalah sejak hari ini gara-gara jumlah yang sedikit. Maka Allah nampakkan kepada para sahabat bahasa jumlah yang banyak tersebut ternyata tidak memberikan manfaat bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma hunainin, dan pada saat perang Hunain, it a'jabatkum kathratukum, ketika kalian terkagum-kagum dengan jumlah yang banyak, falam turni angkum syai'a, ternyata jumlah yang banyak tersebut tidaklah bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Wataqat 'alaikumul ardu, maka kalian kocar-kacir sehingga bumi itu terasa sempit, bima rahubat, padahal bumi demikian luas. Summa walaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling lari ke belakang menyelamatkan diri. Di awal peperangan Hunain, meskipun nanti pada akhirnya kemenangan ada di tengah kaum muslimin, namun sebagai bukti jumlah yang banyak itu bukanlah segalanya bagi umat Islam, karena kemenangan itu bukan karena jumlah, namun kemenangan kaum muslimin adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah nampakkan kekalahan bagi kaum muslimin di awal perang Hunain. Lain hanya di perang Badar, kaum muslimin yang jumlahnya 310 lebih sedikit, karena dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang jumlahnya 1000. Dan tentang lebih sedikit itu jumlahnya berapa, ada yang mengatakan 315, atau yang banyak yang mengatakan jumlah kaum muslimin ketika itu 315, ada yang mengatakan jumlahnya 313. Yang jumlah 313 ini diyakini oleh LDI sebagai jumlah perang sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Oleh karena itu diantara angka khas LDII di samping 354 adalah 313. Maka jika ada tulisan bakso 313, itu artinya bakso orang LDII bacanya. Atau ada masjid 313 m, itu bukan m-nya meter. Itu cara bacanya masjid orang LDII 313. Kalau enggak 354. Ya, ada apa warung makan 354 barokah. Nah, itu artinya warung milik orang LDII. Ini kenapa mereka mengambil angka 313? Mereka meyakini bahwa 313 adalah jumlah Ahlul Badar. Jumlah Ahlul Badar sedikit namun menangan, gitu loh maksudnya. Sedikit namun menangan. Yang 313, kalau bukan 212 ya. Kalau angka khasnya LDI 313 sama 354. Kalau 354 itu kesimpulan ajaran LDI, ada di angka 3, 5 dan 4. Namun yang umum jumlah Ahlul Badar adalah yang banyak dikatakan oleh para ulama adalah 315. Kemudian kembali ke sini, atadru madza hasala li ahli Badar, apakah kalian mengetahui apa yang terjadi pada ahli Badar? Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang mereka, kemudian Allah pun berfirman kepada mereka, beramalah kalian sesuka kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni kalian. Artinya semua maksiat yang dilakukan oleh sahabat ahli Badar, sahabat yang ikut perang Badar, maka itu adalah maksiat yang Allah jamin untuk diampuni. Li'ana thamana muqaddam, karena harganya atau uangnya telah dibayar duluan oleh mereka dengan ikut perang Badar. Maka perang Badar ini menjadi sebab segala kebaikan. Sampai ada kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, lama hasala minhuma hasal, ketika beliau melakukan apa yang beliau lakukan, yaitu menulis surat pada penduduk Mekah, ketika Nabi SAW ingin memerangi Mekah dalam peperangan Fathul Mekah, maka sahabat Hatib bin Abdul Balta'ah ini menulis surat kepada penduduk Mekah. Isi suratnya menceritakan kalau Nabi siap-siap untuk menyerang kalian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Dan ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan suratnya dibawa oleh seorang perempuan, seorang budak perempuan. Maka Nabi pun diberitahu adanya surat semacam ini melalui wahyu. Maka Nabi mengirimkan Ali bin Abi Thalib dan satu orang yang lain untuk mengejar perempuan tersebut. Mengejar perempuan tersebut di satu kebun yang disebut dengan kebun Khah. Maka Ali berhasil menangkap perempuan itu. Setelah itu Ali berkata kepada perempuan ini, di manakah suratnya? Maka perempuan tersebut pada awalnya mengatakan, aku tidak bawa surat. Maka Ali mengatakan, di mana suratnya? Demi Allah, kami tidak dusta dan kami juga tidak mendapatkan berita dusta. Di manakah suratnya? Maka Ali mengancam perempuan tersebut dengan mengatakan, keluarkan surat tersebut, kalau tidak ku telanjangi dirimu. Akhirnya karena khawatir dan takut ditelanjangi, akhirnya perempuan tersebut mengeluarkan surat yang dia simpan di balik gulungan rambutnya. Untung ancaman Ali tidak ditujukan pada perempuan sekarang. Tak telanjangi kau, ayo telanjangi ya. Maka mereka lebih milih menyerahkan rahasia, dia lebih milih menyerahkan rahasia daripada ditelanjangi. Orang sekarang ya. Tak bayar telanjang, enggak bayar saja saya mau telanjang kok. Faidah huwa ternyata itu adalah satu surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada Quraisy. Qadhuhu, lalu mereka pun mengambil surat tersebut. Dan alhamdulillah surat ini tidak sampai kepada Quraisy. Maka jadilah ini satu nikmat dari Allah untuk kaum muslimin dan untuk Hatib. Karena apa yang diinginkan oleh Hatib tidak terjadi, dan ini adalah nikmat Allah untuk Hatib. Maka tatkala surat dikembalikan, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil Hatib bin Abi Balta'ah, menanyakan motivasinya. Qala lahu, maka Nabi berkata kepada Hatib, ya Hatib mahadha, ya Hatib, apa ini maksudnya? Apa maksud dari hal ini? Maka di sini terdapat, bisa kita katakan, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tidak langsung memarahi Hatib yang bin Balta'ah. Nabi menanyakan, kamu punya udzur apa? Kamu punya alasan apa? Kenapa melakukan satu hal yang ngeri semacam ini? Membocorkan rahasia negara. Nabi mau menyerang Mekah, nulis surat, bocoran ditujukan pada penduduk Mekah. Ini satu perbuatan pengkhianatan yang sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Maka meskipun demikian, lihat akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak langsung menghabisi Hatib sehabis-habisnya. Ini pengkhianatan, ini gini-gini-gini, enggak. Nabi tanyakan, mahala, maumu apa dengan ini? Boleh jadi kamu punya maksud, punya ini, apa coba alasan? Apa alasan? Coba pimpinan sekarang, udah dihabisi. Tembak di tempat boleh jadi. Menghabisi, membocorkan rahasia negara. Negara mau nyerang negara lain, malah kamu bocorkan. Meskipun belum sampai suratnya. Namun, akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahadha, apa-apaan ini? Kamu punya alasan apa? Apa motivasimu? Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini? Kita aja kan alasannya, boleh jadi dia punya alasan yang dengan alasan tersebut orang jadi maklum. Fa'tadhara, maka Hatib pun kemudian beralasan. Alasan beliau melakukan hal ini, wahai Nabi, aku melakukan hal ini bukan rohbatan anil Islam, bukan karena benci kepada Islam dan karena cinta dengan kekafiran. Beliau katakan demikian. Namun aku melakukan hal ini karena nasibku berbeda dengan sahabat-sahabat muhajirin yang lain. Sahabat-sahabat muhajirin yang lain, mereka hijrah meninggalkan harta, namun mereka punya kerabat di Mekah. Yang kerabatnya ini yang kemudian mengamankan aset dan harta mereka. Kecuali saya. Kecuali diriku. Aku satu-satunya muhajirin yang tidak punya kerabat di Mekah. Ketika aku hijrah meninggalkan harta, tidak ada kerabatku yang mengamankannya. Menjaganya. Maka aku ingin membuat jasa pada mereka. Dengan memberikan informasi ini. Dan aku yakin mereka tidak akan pernah menang ketika melawan Rasulnya. Dan aku yakin Allah akan berikan kemenangan pada dirimu. Dengan aku memberikan informasi ini, mereka berutang budi dengan diriku, sehingga mereka tidak mengganggu hartaku, tidak kemudian merusak hartaku, namun menjaga hartaku. Itu maksudku, bukan karena aku benci dengan Islam, bukan karena aku cinta dengan kekafiran. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan ketika itu, ya Rasulullah, biarkan aku untuk memegal leher orang munafik ini. Marah, termasuk marah dengan pengkhianatan yang pengkhianatan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dan sampai beliau katakan, wahai Rasul, izinkan aku, biarkan aku untuk menggal leher orang munafik ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membantah pemahaman Umar, bahasanya tindakan semacam ini adalah tindakan kemunafikan. Namun Nabi menyebutkan mani. Nabi menyebutkan faktor penghalang sehingga label kemunafikan itu tidak bisa diterapkan pada Hatib bin Abi Balta'ah. Bukan karena pemahaman Umar salah. Oleh karena itu Nabi berkata kepada Umar, Nabi tidak mengatakan kamu salah. Ini bukan kemunafikan, enggak. Namun Nabi sebutkan faktor penghalang yang menyebabkan label kemunafikan itu tidak pas jika diterapkan pada Hatib. Dengan Nabi katakan inaqat syahida badran. Sungguh dia telah menyaksikan dan mengikuti perang Badar. Tidakkah engkau mengetahui bahasanya Allah memandangi Ahlul Badar kemudian berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Hatib bin Abi Balta'ah termasuk adalah Ahlul Badar. Maka ini menunjukkan bahasanya perang Badar itu sumber segala kebaikan, termasuk untuk Hatib. Gara-gara dengan perbuatan yang demikian mengerikan ini, itu dimaafkan sebabnya karena dia ikut perang Badar. Riwayat ini menunjukkan bahasanya tindakan pengkhianatan semacam ini adalah kemunafikan. Dan kemunafikan yang dimaksudkan adalah nifaq akbar yang membatalkan iman. Namun vonis tersebut tidak berlaku kepada Hatib, bukan karena perbuatan tersebut bukan perbuatan yang membatalkan iman, namun karena adanya mani, adanya faktor penghalang. Dan vonis kafir atau vonis munafik dan semacam itu baru bisa diterapkan pada person individu tertentu manakala syarat terpenuhi dan faktor penghalang tidak ada. Dan dalam hal ini syarat terpenuhi namun adanya faktor penghalang. Sehingga hadis ini jadikan dalil oleh sejumlah ahli ulama fikih untuk mengatakan bahasanya mata-mata orang yang kaum muslimin yang jadi mata-mata orang kafir itu jika tertangkap maka berhak untuk dihukum bunuh. Jika ada orang Islam jadi mata-mata yang memberikan informasi kepada orang kafir, maka ini adalah sebuah kejahatan yang menyebabkan orangnya berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Karena Nabi tidak menyalahkan perkataan Umar yang mengatakan, berikan aku kesempatan wahai Nabi untuk memenggal orang ini. Nabi tidak menyalahkan itu, ini tidak berhak untuk mendapatkan hukuman penggal atau semacam itu. Nabi tidak katakan demikian. Namun Nabi sebutkan faktor penghalang yang menyebabkan hukuman tersebut tidak layak diberikan pada orang ini. Falmuhim, maka kesimpulannya yang penting bahasanya ketidakberangkatan Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, lakinna halaysat fi awalil amri, atau ketidakberangkatan Ka'ab bin Malik dalam perang Badar ini bukanlah satu hal yang masalah. Yang jelas Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar, lakinna halaysat fi awalil amri. Akan tetapi ini tidaklah awal keadaan, karena sejak pertama kali berangkat bukanlah maksudnya untuk perang. Ini adalah kondisi kedua. Perang Badar itu kondisi kedua. Karena kondisi pertama itu tujuannya bukan perang. Tujuan pertama adalah nyegat rombongan dagang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar dari Madinah untuk berperang, namun keluar dari Madinah lil air untuk mencegat rombongan dagang. Akan tapi Allah pertemukan nabinya dengan musuhnya tanpa ada janjian terlebih dahulu, dan jadilah peperangan Badar menjadi peperangan yang penuh dengan kebaikan. Walillahilhamdu. Kemudian Ka'ab bin Malik menyebutkan kalau beliau termasuk orang yang membaiat Nabi di malam Baiatul Aqabah di Mina. Ketika itu para sahabat Ansar, di antaranya ada Ka'ab bin Malik, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah setia pada Nabi untuk menjadi seorang muslim. Dan Ka'ab bin Malik mengatakan, sebenarnya aku tidaklah ingin kalau malam Baiatul Aqabah itu digantikan dengan keikutan dalam perang Badar, mengikuti perang Badar. Artinya Baiatul Aqabah lebih disukai oleh Ka'ab bin Malik daripada perang Badar, karena ini adalah satu peperangan yang sangat-sangat besar. Namun beliau katakan, namun perang Badar itu yang lebih populer di tengah-tengah manusia. Artinya lebih banyak disebut-sebut karena dia ada satu peperangan yang terkenal, dan ini berbeda kondisinya dengan Baiatul Aqabah. Alakulihalin, kesimpulannya beliau radhiallahu anhu menghibur dirinya dengan mengatakan meskipun beliau tidak mengikuti perang Badar, namun beliau melakukan dan mengikuti satu peristiwa yang sangat penting, yaitu Baiatul Aqabah. Radhiallahu an Ka'ab wa an jami'i sahabat, semoga Allah menimpahkan ridhonya kepada Ka'ab dan semua sahabat yang lain. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.